Kalau lagu yang gitu-gitu kayaknya Iqbal kurang suka. Kurang ayo suka. Iqbal, munggah tak kei oplosan deh. Nah, saya minta semuanya joget ya. Dari yang depan sampai yang di belakang semua. Hey. Thank you. Saya minta tepuk tangan yang paling terakhir buat saya nih.